الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تربيه merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari ad-da'watu ilallah ta'ala. Bahkan tarbiyah merupakan bahagian daripada dakwah itu sendiri. Kalau dakwah bisa, pengertian dakwah secara umum bisa dilakukan kepada orang per orang satu masyarakat yang sifatnya tidak terstruktur, bisa tidak struktur, bisa tidak terjadwal. Namun tarbiyah adalah dakwah yang dilakukan secara lebih terarah karena ada kurikulum, ada tujuan yang hendak dicapai dari dakwah melalui tarbiyah tersebut. Namun pada hakikatnya tarbiyah adalah merupakan dakwah. Dan dakwah itu sendiri tidak lepas dari proses tarbiyah. Karena pada hakikatnya dakwah adalah membentuk manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, beriman, menunaikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bertauhid, merangi kesyirikan, hidup dalam keadaan berpegang kepada as-sunnah, dan memerangi kebid'ahan. Itu hakikat daripada dakwah itu sendiri. Sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menebarkan tauhid sehingga kaumnya atau masyarakat yang didakwahi benar-benar memegang teguh tauhid dan memerangi berbagai bentuk kesyirikan. Tarbiyah yang tentunya ruang lingkupnya bisa lebih kecil, juga di dalam kurikulum, di dalam silabi pendidikannya mengangkat tema-tema yang dilakukan oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah as-sahihah dan lain sebagainya. Jadi nyaris tidak ada perbedaan antara dakwah dengan tarbiyah. Kalau kita berbicara dakwah, berarti tidak bisa lepas dari tarbiyah. Begitu juga ketika kita berbicara tentang tarbiyah, pada hakikatnya itu adalah dakwah. Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, di dalam risalah beliau Al-Hujajul Qawiyyah ala anna wasail ad-da'wah tauqifiyah, beliau menyebutkan ad-da'watu ilallahi ta'ala ibadatun azimatun. Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala merupakan satu bentuk ibadah yang teramat agung. Amarallahu biha, Allah memerintahkan untuk berdakwah. Wa hatta 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong hamba-hambanya untuk menunaikan dakwah tersebut. Berjalan di atas dakwah tersebut. Wa ja'ala ahlaha ahsanan nasi qawlan, dan menjadikan orang-orang yang berkegiatan di dalam dakwah itu atau ahlu dakwah ilallahi ta'ala ahsanan nasi qawlan, adalah sebaik-baik manusia dalam ucapan. Wa afdalahum amalan, dan seutama-utama mereka di dalam melakukan amalan. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Fussilat ayat ke-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang mengajak ke jalan Allah, dari orang yang mengajak menyeru kepada jalan Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya? Wa amila salihah, sementara ia beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Makna daripada ayat ini bahwasannya tidak ada satu orang pun yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih baik perkataannya seorang pun dari orang yang menyeru agar berjalan di atas jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia beramal dengan apa yang ia dakwahkan. Ia melakukan juga apa yang ia dakwahkan. Jadi tidak sekadar hanya bicara, tidak sekadar hanya mengajak, tetapi ia juga berbuat, melakukan apa yang ia dakwahkan. Dengan kata lain bahwasannya, antara perkataan, antara ucapan dan perbuatan selaras. Antara perkataan dan ucapan itu selaras. Itulah seorang da'i ilallahi ta'ala. Itulah seorang da'i ilallahi ta'ala. Tidak kemudian ia mengatakan tentang kejujuran sementara. Ia justru, ya, ia berbicara tentang kejujuran tetapi justru ia berdusta, misalnya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan hoaks, misalnya. Tidak demikian seorang da'i ilallahi ta'ala. Kalau ia berbicara tentang kejujuran, maka ia memiliki amalan kejujuran. Ia beramal dengan kejujuran yang ia dakwahkan itu. Kalau ia berbicara atau mengajak orang lain untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ia sendiri berupaya untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Ya. Intinya, antara ucapan dan perbuatan itu serasi. Tidak tanapun, tidak bertentangan. Ucapannya A, sementara perbuatannya bertentangan dengan apa yang ia katakan. Maka seorang da'i ilallah ta'ala, ia senantiasa menjaga amalan-amalannya sesuai dengan apa yang ia dakwahkan kepada orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya seorang da'i ilallah ta'ala adalah mereka, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mengaku dirinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pada hakikatnya ia adalah seorang da'i. Da'i ilallahi ta'ala. Kalau ia mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti ia seorang da'i ilallah ta'ala. Ini berdasarkan surat Yusuf ayat ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ana wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku yang lurus. Ad'u ilallah, saya mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, atas dasar keilmuan, bukan atas dasar hizbiyah, bukan atas dasar kesukuan, bukan atas dasar nasab, bukan atas dasar kedaerahan, bukan atas dasar kepartaian, tetapi ala basiratin, atas dasar keilmuan. Apa yang disampaikan adalah ilmu, apa yang disampaikan adalah wahyu yang berasal dari yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ana wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Apa itu? Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ngapain kalau bahasa orang Betawi? Ngapain? Saya dan orang-orang yang mengikuti saya ngapain? Yaitu ad'u ilallah. Ya, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas rahimahullah mengatakan, faqauluhu, maka pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya, atfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah, itu merupakan bentuk ataf, ya, yang berada atau yang didasarkan pada dhamir yang terdapat di dalam ad'u, kalimat ad'u ila Allah, saya mengajak ke jalan Allah. Artinya, saya mengajak ke jalan Allah siapa? Wa manittaba'ani. Ya. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Orang-orang yang mengikuti saya berarti dia adalah mengajak juga ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa fiha dalilun, maka di dalam ayat itu terdapat dalil. Ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hum ad-du'atu ilallah ta'ala. Sesungguhnya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ad-du'atu ilallah ta'ala. Mereka adalah para da'i. Mereka adalah para da'i ilallah ta'ala. Jadi, Berdasarkan penjelasan surat Yusuf ayat 108 ini, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mereka para da'i ilallahi ta'ala. Mungkin di antara para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada yang mengatakan, saya tidak bisa berkhutbah. Maka berdakwah tidak harus selalu dengan khutbah. Saya tidak bisa berbicara di depan umum. Berdakwah tidak mesti, tidak harus selalu dengan bicara di depan umum. Ya. Artinya apa? Banyak cara untuk bisa tersampaikannya dakwah itu sendiri. Ya, tentunya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak kemudian semua cara bisa digunakan. Ada cara-cara yang memang menyelisihi syariat. Artinya tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah para da'i ilallah ta'ala. Ad-du'at, hum du'atu ilallah ta'ala. Seseorang yang mungkin tidak bisa berdakwah dengan lisannya, ia bisa berdakwah dengan tulisannya. Seseorang yang mungkin tidak bisa berdakwah dengan tulisannya, ia bisa berdakwah dengan amal perbuatannya. Ia bisa melakukan dakwah dengan memberikan contoh akhlak yang baik. Tutur katanya baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Itu sudah merupakan bahagian daripada dakwah. Seseorang mungkin dituduh memiliki paham ini, paham itu, radikal, radikul, dan seterusnya. Bisa saja seseorang dituduh demikian. Tetapi ketika ia menunjukkan akhlak yang baik, bertutur kata yang santun, ia bisa bergaul dengan masyarakat dengan baik pula, tidak melanggar syariat, maka ya, tidak mesti dia yang dituduh itu yang memberi jawaban. Bisa jadi masyarakat yang memberikan jawaban. Dituduh radikal, tidak, dia baik. Tutur katanya halus, tutur katanya santun, tidak, dia tidak keras, dan sebagainya. Artinya apa? Selama ini dia menunjukkan akhlak yang baik, itu telah memberikan kesan yang positif pada masyarakat di sekitarnya. Itu bahagian daripada dakwah. Ya. Daripada orang berbicara kesana kemari, berpidato, berkhutbah kesana kemari, tapi amalan kenyataan di dalam kehidupan sehari-harinya, akhlaknya tidak baik. Dan masyarakat mengenal kalau akhlak dia itu tidak baik, itu malah menghancurkan dakwah. Malah menghancurkan dakwah. Tetapi ada orang yang mungkin tidak pernah berbicara di mimbar, tidak pernah berbicara di hadapan publik, tetapi menunjukkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sehingga masyarakat menilai dia orang yang baik. Dan itu adalah bahagian daripada dakwah. Satu contoh misalnya, seseorang yang berakhlak baik, ia memarkir sepeda motor karena ia mau belanja sesuatu di sebuah tempat belanja, taruhlah pasar misalnya. Yang parkir sepeda motornya, kemudian dia tunjukkan akhlak yang baik, memberi salam kepada tukang parkirnya, kalau dia dekat, kalau bertatap muka ya, ketika ia misalnya telah memarkir sepeda motornya, kemudian selesai dia berbelanja, dia ambil sepeda motornya, kemudian dia membayar parkir 2.000. Mungkin parkir tarifnya 2.000 lah, taruhlah begitu. Dia keluarkan 5.000. Dia berikan kepada petugas parkir. Petugas parkir mau memberikan kembalian, enggak usah, ambil saja, Pak. Itu akhlak yang baik. akhlak yang baik. Ia telah memberikan kesan yang baik kepada petugas parkir. Besok lagi, besok lusa dia datang lagi. Oh, ini bapak ini yang itu sudah diidentifikasi. Oh, ini bapak ini yang kemarin ngasih kembalian. Saya ngasih kembalian tapi tidak mau, suruh ngambil semua. Selesai belanja pulang ambil sepeda motornya, keluarkan uang 10 ribuan. Ini Pak, mau dikembalikan? Udah, ambil aja buat Bapak. Memberikan kesan yang baik. Untuk kali yang kedua. Esok lusa atau berapa hari kemudian kita datang lagi bawa sepeda motor, petugas parkir sudah mengidentifikasi, ah ini bapak yang baik ini. Andai saja waktu parkir yang ketiga ini misalnya kita tidak bayar, bapak itu akan memaafkan. Ya enggak apa-apa, paling begitu. Karena apa? Kesan pertama, kesan kedua sudah menunjukkan yang baik. Tapi kemudian kesan yang ketiga memberikan kesan yang baik pula. Kemudian ambil sepeda motor, serahkan uang 10 ribu lagi kepada bapak parkir. Kemudian tanya, Pak, panjenengan sudah sholat atau belum? Oh belum, panjenengan sholat dulu Pak. Ini sudah masuk waktu duhur loh, ini mau jam 1. Oh iya. Terima kasih. Kan begitu. Kita mengajak dia sholat. Dakwah bukan? Dakwah. Ya. Kita mengingatkan dia sholat. Dakwah bukan? Dakwah. Itu al-amru bil ma'ruf. Ya. Mengingatkan seseorang untuk mengerjakan kebaikan. Itu adalah dakwah. Walaupun hanya dalam beberapa deret kata. Tapi dakwah ini sudah kita rintis, kita mulai dakwah ini dengan awal yang baik-baik terus. Ya, pertama ngasih uang parkirnya 5.000, kembaliannya dikasihkan. Kedua kasih 10.000, 10.000 sisanya ambil. Ketiga 10.000, 10.000 ambil. Terus kita mendakwahi, akan diterima. Tapi coba sebaliknya, kita parkir motor, pergi, gak bayar, parkir, langsung kabur. Kedua, ada uang, kasih 1.000, Pak 2.000, udah, kabur. Yang ketiga, ngasih uang, kurang lagi misalnya, terus mengatakan, Bapak panjenengan sudah sholat belum? Sholat. Wah, mesti. Dia akan ngamuk tukang parkir itu. Kenapa? Karena kita menunjukkan akhlak yang tidak baik. Sehingga ucapan baik dari kita pun tidak akan dianggap. Itu pentingnya akhlak di dalam berdakwah. Ketika kita mencoba untuk menanam dari awal sesuatu yang baik, maka orang akan senang. Begitu kita menyampaikan dakwah, orang akan percaya. Orang akan responnya itu positif. Kalaupun mungkin dia misalnya saat itu belum bisa sholat, insya Allah nanti tidak kemudian membantah, tidak kemudian menjelek-jelekkan. Itu dakwah. Itu satu bentuk contoh bagaimana seseorang yang menyampaikan dakwah tidak mesti harus berada di podium, tidak mesti harus berada di forum majelis seperti ini misalnya. Di mana kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan? Pesan-pesan kebaikan itu kita sampaikan. Maka disitulah dakwah yang sebenarnya yang perlu kita untuk tunaikan. Maka setiap pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang memiliki kewajiban untuk berdakwah, ad-da'wah ilallahi ta'ala. Ya, itu diantaranya modal besar dari dakwah itu adalah menunjukkan akhlak yang baik. Dan itulah yang kita ketahui dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana masyarakat Quraisy yang masih jahiliyah ya, masih bisa percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberi gelar al-amin. Apa sebabnya? Karena akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdakwah tidak harus di atas mimbar, tidak harus berbicara di depan majelis. Berdakwah bisa dengan cara face to face, satu individu dengan individu lain, satu orang kita dakwahi, misalnya. Jadi banyak cara yang sesuai dengan syariat yang boleh kita lakukan untuk kemudian bisa menebarkan kebaikan, bisa menebarkan kebaikan. Dan kalaupun dakwah itu misalnya mengalami penolakan, itu adalah merupakan bentuk ujian. Sebagaimana para nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdakwah kepada kaumnya. Juga ada di antara para nabi yang melakukan penolakan, bahkan ada para nabi yang tidak memiliki pengikut. Itu para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merupakan satu keharusan dakwah itu harus pintar bicara, misalnya, tidak harus. Perbuatan kita, amalan kita, akhlak kita itu adalah bahagian dari dakwah, bagian dari yang bahagia tidak terpisahkan dari dakwah itu sendiri. Maka sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, bahwasannya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang benar-benar menyeru, mengajak orang lain untuk di atas basirah, di atas tuntunan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam surat Ali Imran 104 sebagaimana tadi pernah saya singgung, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian, dari kalian, yaitu satu kaum, sekumpulan orang yang menunaikan tugas yad'una ilal khairi, mengajak manusia untuk menunaikan al khair, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Maka orang-orang yang seperti ini, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka seorang da'i ilallah ta'ala adalah orang-orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Itu di antara kebaikannya, da'i ilallahi ta'ala. Man dalla ala khairin. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, menunjukkan seseorang kepada al-khair, kepada kebaikan. Falahu, maka bagi orang yang menunjuki kebaikan, ya, mitlu ajrin, mendapatkan pahala yang semisal fa'ilihi, semisal orang yang mengerjakan kebaikannya. Ya. Semisal orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Itu salah satu keuntungan. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang beruntung. Beruntungnya di mana? Di antaranya beruntung bisa mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan, dari kebaikan yang kita ajarkan kepada dia. Pahalanya terus. Ya. Kita mengajari anak-anak kecil membaca Al-Quran. Sampai anak itu dewasa terus membaca Al-Quran. Amal jariahnya kita dapatkan. Amal jariahnya mengalir kepada yang mengajarkan kebaikan itu. Walaupun yang mengajarkan kebaikan itu sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Itulah amal jariah. Amal yang pahalanya terus mengalir. Meskipun orang yang mengajarinya sudah meninggal dunia. Itu keberuntungan orang yang berdakwah, ya, mengajak orang lain agar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam hadis yang lain disebutkan, wallahi la ayyah biyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Demi Allah, ya, sungguh Allah memberikan satu hidayah dengan sebab dirimu kepada seseorang. Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, itu lebih baik bagi engkau daripada mendapatkan unta merah. Yang disebut dengan unta merah, dia al-ibil, yang dia adalah unta merah yang nilainya di kalangan orang Arab pada waktu itu, ya, yaitu nilai harta yang sangat berharga di kalangan orang Arab. Maka orang yang memberikan, orang yang berdakwah kemudian dengan sebab dakwah itu seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dakwah itu lebih baik, ya, daripada ia mendapatkan unta merah. Unta merah adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya, harganya. Tetapi, ya, lebih baik dari orang yang mengajarkan sesuatu sehingga kemudian orang itu mendapat hidayah dengan sebab dirinya. Maka orang yang mengajari ini, dia lebih baik mendapat daripada mendapatkan unta merah. Itu menunjukkan keutamaan, keberuntungan orang yang berdakwah, orang yang mengajari kebaikan, ya, kepada orang lain. Dengan kata lain, dia adalah sebagai da'i ilallahi ta'ala. Dan berdakwah itu banyak caranya. Bisa dengan tulisan, banyak faedah-faedah yang bisa diposting misalnya. Ya, setiap pagi satu faedah diposting ke siapa, ke siapa, ke siapa. Itu adalah bahagian daripada dakwah. Meskipun bukan tulisan dirinya, tetapi sekedar menyampaikan, sekedar men-share, sharing, sekedar berbagi, itu bahagian dari dakwah. Ad-da'watu ilallahi ta'ala. Maka sedemikian besar pahala, sedemikian agung keutamaan orang yang berdakwah. Ya, termasuk diantaranya orang yang menunaikan tarbiyah, orang yang menjadi orang yang beraktivitas, berkecimpung, ya, mendidik anak-anak kecil, walaupun yang dididik hanya baca Al-Quran misalnya, walaupun yang dididik hanya hafalan doa misalnya, Tapi itu adalah bahagian daripada tugas dakwah, tugas seorang da'i ilallahi ta'ala. Dia memberikan pendidikan kepada anak-anak kecil. Ya. Karena apa? Karena bisa jadi dengan sebab pendidikan, pengajaran yang ia lakukan saat itu anak masih kecil, bisa jadi di masa-masa yang akan datang menjadi sebab anak itu menjadi sebab kebaikan bagi masyarakatnya. Kita kan tidak tahu, ya, anak-anak kecil yang kita sekarang bina, yang sekarang kita ajari membaca, menulis dan seterusnya. Kita tidak tahu masa depan mereka. Bisa jadi di antara mereka ada orang yang kemudian menjadi da'i ilallahi ta'ala, yang setiap ucapan perbuatannya selalu menjadi rujukan. Bisa jadi. Kita tidak tahu masa depannya dia. Jadi walaupun kita hanya mendidik anak-anak kecil, tapi sebenarnya kita ngajari anak-anak kecil, mengajari anak kita membaca Al-Quran, bukan sekedar mengajari dia membaca Al-Qurannya atau membaca huruf Arabnya, tetapi ada pelajaran lain di balik itu yang sedang kita tanamkan. Apa itu? Di balik kita mengajari anak kita, anak-anak salafi, anak-anak kaum muslimin, mengajari abata, abata. Di balik itu sebenarnya kita sedang menanamkan kepada dia untuk mencintai Al-Quran. Bagaimana mungkin orang mencintai Al-Quran? Bacanya saja tidak bisa. Nah, dengan kita mengajari dia bisa membaca Al-Quran, sebenarnya di balik itu kita sedang berusaha untuk menanamkan pada dia untuk cinta kepada Al-Quran, kalamullah. Cinta kepada kalamullah. Di balik kita mengajari abata, abata, abata, di balik itu semua kita sedang menanamkan idealisme, keteguhan di dalam mempertahankan akidah Islamiah. Di balik kita mengajarkan abata, abata, abata, sebenarnya kita sedang menanamkan pada diri anak untuk menjadi seorang mujahid dakwah, pejuang dakwah. Di balik kita mengajari, anak-anak abata, abata, sebenarnya kita sedang membina akhlak mereka supaya berakhlak seperti akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi, ulukhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi bukan semata-mata kita mengajari anak-anak itu abata, abata, abata, hanya itu. Justru ketika ia bisa membaca Al-Quran, dia bisa mempelajari lebih lanjut ilmu-ilmu yang terdapat di dalam ulumul Quran itu, dia bisa pelajari lebih lanjut. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, dia ingin mempelajari tafsirnya Al-Quran. Dia ingin bisa menerjemahkan Al-Quran. Setelah dia bisa menerjemahkan Al-Quran, dia ingin mempelajari tafsirnya. Setelah dia mempelajari tafsirnya, ternyata ada tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Dia ingin mempelajari hadis supaya hadis yang sahih bisa menjadi dasar dalam penafsiran ayat misalnya. Akhirnya ia belajar banyak ilmu. Berawal dari ini, belajar membaca Al-Quran. Jadi jangan sekedar kita melihat secara zahir, memang kita mengajarkan huruf-huruf Al-Quran itu, huruf-huruf Arab itu, secara zahir kita mengajarkan itu. Tetapi di balik itu kita sedang membangun sebuah karakter pada diri anak itu, karakter terpuji. Kita sedang membangun kepribadian pada diri anak itu, kepribadian yang sungguh unggul dan mulia. Itu yang sebenarnya ada di balik kita mengajari anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan sampai ada kasus setelah anak itu dewasa tidak taklim, tidak ngaji, enggak. Nanti saja. Selidik punya selidik, kenapa? Takut kalau nanti datang ke majelis taklim disuruh baca Quran, sementara dia belum bisa baca Quran. Nah, artinya apa? Dia akhirnya tidak mendapatkan ilmu faedah apapun, hanya dengan sebab ketakutannya dia disuruh membaca Al-Quran misalnya. Atau karena perasaan mindernya dia, orang lain bisa baca Quran, dia tidak bisa baca Quran. Akhirnya dia tidak dapat faedah apa-apa. Akhirnya dia tidak mau hadir di majelis taklim. Ada ganjalan, ada sekat, sehingga dia tidak mau mendekat kepada majelis ilmu. Bisa saja seperti itu terjadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada hambatan. Hambatan secara psikologis, hambatan secara keilmuan. Kalau dia nanti hadir di majelis taklim, yang lain bisa baca Quran, sementara dia tidak, malu. Nah, berawal dari apa? Dari sejak kecil dia tidak tertanam. Jadi mungkin kita masih menganggap ya ngajari anak kecil baca Quran si enteng lah. Mungkin kita menganggap enteng, remeh, tetapi sebenarnya ini adalah dasar pembelajaran itu sedang kita bangun. Ya, dasar pondasi rumah, ibaratnya pondasi rumah sedang kita bangun. Kalau anak-anak ini sudah bisa dididik dengan baik, bagus, mudah-mudahan biiznillah ke depannya menjadi anak-anak yang bagus, yang baik. Nah, itulah hakikat daripada kita berperan sebagai seorang dai ila Allah. Jadi kalau kita misalnya sekarang di Mojokerto belum ada lembaga pendidikan, ya ada kan? Caranya bagaimana? Udah, cari rumah kontrakan. Cari rumah kontrakan. Di mana rumah kontrakan? Yang tengah-tengah supaya ikhwah, yang jauh juga pertengahan, yang dekat juga tidak terlalu dekat misalnya. Cari rumah kontrakan. Berapa juta? Berapa puluh juta? Wah, ini kurang. Ayo buka donasi. Dapat rumah kontrakan. Ayo siapa yang ngajar? Berapa anak salafin misalnya yang mau anaknya dititipkan untuk dididik di sini, berapa orang? Yang kelas 1 berapa orang? Yang kelas 2 berapa orang? Yang kelas 3 berapa orang misalnya? Kita-kita ini insya Allah mampu ngajari anak-anak kecil. Kan begitu? Usia 7 tahun masa tidak mampu? Ilmu kita insya Allah sudah nyampe lah. Gitu. Ya kan? Kalau misalnya, wah masih kurang, ya nanti sambil berjalan. Wah saya kurang nih baca Qur'annya, tahsinnya kurang bagus. Ya sambil berjalan, ini apa, pendidikan ini berlangsung, lembaga pendidikan ini jalan. Sambil berjalan nanti kita datangkan orang yang mengajari tahsin dalam membaca Al-Quran. Sehingga nanti kita bisa menularkan kepada anak-anak yang di bawah bimbingan kita, di bawah asuhan kita. Tetapi proses ini terus bergulir. Proses ini terus bergulir. Awalnya mungkin kontrak rumah 1 tahun. Tapi apakah kemudian pendidikan itu hanya 1 tahun? Lulus semua setelah itu anak-anaknya? Kan tidak. Berarti rumah ini harus diperpanjang nih kontraknya. Ayo cari dana lagi. Cari dana. Akhirnya kan lama-lama bosan juga kontrak terus ya kan. Ini kontrak terus kita ini. Bosan ini uangku. Uang ini jadinya kebuang-buang terus. Kita cari tanah saja. Nah, cari tanah. Akhirnya terinspirasi. Sudah beli tanah. Ayo kita bangun kalau begitu. Bangun. Akhirnya bangun. Walaupun mungkin bangunannya pakai gedek, pakai bilik, misalnya darurat. Tapi dibangun, bergerak. Ada rezeki, bangun pakai tembok dan seterusnya. Sampai akhirnya terbentuk pondok. Tapi yang ngajarnya tidak ada. Tidak ada bagaimana? Mojokerto itu dekat dengan batu. Ya kan? Minta sama batu. Bukan batu ini maksudnya, pondok. Yang di batu. Ya. Pondok As-Sunnah. Minta tenaganya. Dekat dengan Gresik, Al-Bayyinah. Minta tenaganya. Udahlah, dari Junrejo satu orang, dari Gresik satu orang, ya kan? Nanti dari Temanggung minta satu orang, udah tiga loh dapat. Dari Cirebon nanti minta satu lagi, misalnya, dapat empat. Sambil merengek kan bisa gitu kan? Saya minta satu saja, satu saja, iya. Tapi dari yang lain-lain kan satu-satu juga, gitu. Kan begitu ya? Seperti strateginya seorang suami punya istri cuma satu, kan gitu? Satu di Mojokerto, satu di Surabaya, iya kan? Satu. Seperti itulah, ya. Bahwasannya kita kalau mau bergerak akan ada, ya. Allah memberikan jalan kemudahan-kemudahan itu. Cuma kalau kita tidak pernah bergerak, kapan akan terbuka? Ya. Akan stagnasi terus, ya, hanya diam terus. Tapi kalau kita sudah bergulir, sudah bergerak, ya, kesulitan pasti ada. Kesulitan itu pasti ada, ya. Karena tabiat dakwah selalu ada tantangan, selalu ada tantangan. Mau tantangan itu dari eksternal, dari luar kita, atau tantangan itu dari internal, dari dalam kita sendiri, pasti ada. Itu, dan adanya tantangan itu untuk menguji keikhlasan kita. Tantangan itu untuk menguji kesabaran kita. Tantangan itu untuk menguji sampai sejauh mana tingkat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar ada tantangan, ada kendala, ada kesulitan. Ya. Karena tabiat dakwah tidak berlangsung dengan mulus-mulus saja. Pasti diwarnai dengan onak duri. Pasti diwarnai dengan jalan terjal. Ya. Nah, itu adalah tabiat dakwah. Ya. Sama ketika kita merintis pendidikan, merintis, ya, berawal dari rumah kontrakan, ya, kemudian bisa beli sekian, ya, meter tanah, kemudian memiliki bangunan sendiri, itu tahapan-tahapannya, dan tahapan itu dilalui. Mau langsung dapat tiba-tiba ada tanah langsung dirikan bangunan, sementara murid yang untuk kita ajari belum ada. Nanti bisa jadi gudang beras, ya, bukan jadi gudang ilmu, ya, tapi jadi gudang barang dagangan akhirnya karena tidak ada murid-muridnya. Nah, sekarang berapa anak salafi ayat tampung? Apa tempat penampungannya? Tidak ada rumah yang bisa digunakan, udah ngontrak. Siapa yang mengajarinya sekarang? Tentukan. Bila perlu yang mengajari ini diberi mukafa'ah, diberi misalnya honor, insentif, berapa? Dari mana? Urunan sudah. Untuk, ya, memperlancar, ya, apa, program pendidikan pengajaran ini. Nah, jadi memulai memang biasanya agak sulit. Tapi nanti kalau sudah jalan, sudah bergulir, sudah ada pergerakan, itu tinggal momentum berikutnya untuk mempercepat pergerakan itu. Misalnya dengan beli tanah, beli bangun, apa ada bangunan dan seterusnya. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin berupaya dakwah ini atau tarbiyah ini benar-benar bisa terwujud. Di tengah masyarakat kita, jelas kita harus berdakwah. Itu tidak mau tidak, ya. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan lepas dari nilai dakwah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Bila mana ada pertanyaan, silakan. selama saya bisa menjawabnya. Jika di masjid sekitaran rumah kondisi anak tetangga yang adab dan akhlaknya kurang baik, apakah anak-anak masih tetap diharuskan ke masjid? Cara mengatasinya bagaimana? Anak-anak tetap ke masjid tapi dikawal oleh kita. Jadi ke masjid bersama kita untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah pulang bersama kita. Diajak pulang bersama kita. Sehingga tidak bergaul dengan anak-anak yang adab dan akhlaknya tidak baik. Begitu. Jadi tetap bisa melaksanakan kewajiban kita. Menunaikan sholat berjamaah. Ya, bersama anak kita juga. Nah, tapi dikawal oleh kita. Sehingga selesai sholat berjamaah. Langsung pulang. Tidak bergaul dengan ya, anak-anak yang tidak baik akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jika anak dikekang di rumah demi untuk menjaga pergaulan di luar, apakah nanti tidak berpengaruh dengan psikologi anak tersebut? Ya tentu kalau dikekangnya dikekang seperti di penjara, tapi kan dikekangnya bukan dikekang seperti itu. Ya. Nanti kalau ada kita, misalnya ada ayahnya. Ayahnya ngajak main, misalnya ke tempat siapa, ya, ke rumah siapa, yang di situ ada anak yang seusia dengan anak kita, sehingga anak kita bisa berteman ya, dengan anak ikhwan yang lain. Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya dengan adanya lembaga pendidikan, pertanyaan ini tidak akan muncul. Tidak ada kekang mengekang anak kalau ada lembaga pendidikan. Ini dampak negatif dari tidak adanya lembaga pendidikan. Akhirnya anak dikekang di rumah. Ya kan? Nah itu merasa, kita merasakan. Kita merasakan sekarang tidak adanya lembaga pendidikan untuk anak-anak kita. Akhirnya yang jadi korban adalah anak kita. Dikekang. Lihat anak-anaknya bermain di luar, anak kita cuma nonton di jendela. Gitu. Kan kasihan. Tapi kalau ada lembaga pendidikan, anak kita ditaruh di sana, diletakkan, ya, dididik di sana, ya, tidak sekadar hanya dititipkan, tapi dididik. Dia punya teman, dia punya guru yang bisa dicontoh, dia bisa mendapatkan ilmu dan seterusnya, itu pentingnya lembaga pendidikan bagi anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika anak kita sering didolimi oleh teman-temannya, dibully, dipukuli. Terus terang saja, saya sebagai orang tua melihat anak kita menangis dan sedih melihatnya. Dan sakit hati, ya jangan sakit hati. Kalau sakit hati, sakitnya tuh di sini. Tidak perlu sakit hati, itu anak, biasa lah. Tetapi langkah kita adalah ketika anak itu misalnya disakiti di tempat belajarnya, kita sampaikan kepada pengampunya, orang yang musyrifnya kah atau ustadznya, sampaikan ini ada kejadian begini, begini, begini. Siapa pelaku-pelakunya bila perlu disebutkan. Ini telah melakukan ya tindakan kekerasan fisik kepada anak saya misalnya. Nah itu dilaporkan. Adakah komunikasi dengan pengurus ya di lembaga pendidikan tersebut? Ya. Adakah komunikasi dengan pengurus pondok misalnya? Nah, sehingga pengurus pondok bisa mengantisipasi Ya. Anak kita mungkin akan dipisahkan lokasi apa tempat makannya, tempat lain dan sebagainya. Artinya ada perlindungan. Ada perlindungan. Jadi sebaiknya dikomunikasikan dengan pengurus pondok yang ada. Bagaimana sikap yang benar bagi pengajar apabila mendapati para santri susah untuk diatur? Sebatas apa jika diperbolehkan marah? Sebentar. Para santri susah untuk diatur. Santri usia berapa dulu? Sebab saya sering mendapat pertanyaan, ada santri kelas 1 ibtidaiyah, kelas 1 setingkat SD, umur 7 tahun, selalu ribut di kelasnya. Bagaimana solusinya? Saya katakan biarkan aja dia ribut. Anak-anak segitu memang ribut bagus, normal artinya. Normal. Kalau tidak ribut, diam aja. Itu justru tanda tanya, ada apa dengan anak ini? Iya. Sekarang kalau anak kelas 1 disuruh diam, memang bisa diam sesaat, tapi nanti akan ribut lagi. Itu memang profil anak kelas 1. Kenapa demikian? Satu, anak itu, anak seusia itu belum pernah kita beri pelajaran adab majlis. Ada yang pernah memberi pelajaran adab majlis anak kelas 1? Belum ada. Ya belum paham adab majlis seperti apa. Ya belum paham, makanya ribut. Kan seperti itu. Dan lantas bagaimana? Ya sementara oleh kita ditenangkan saja. Kalau ribut lagi, ya udah, tenangkan lagi. Ribut lagi, tenangkan lagi. Itu saja upayanya. Karena untuk dia sadar dengan kesadarannya bahwasanya di kelas itu harus diam, harus tertib, harus beradab, belum ada ilmunya untuk dia. Jadi upaya kita ya seperti itu. Ya tenang, jangan ribut, tenang. Ayo diam. Paling begitu. Dan cara yang seperti itu adalah cara menanamkan adab bermajelis. Jadi tidak teoritis mengajarkan adab bermajelisnya. Langsung praktek. Tenang, diam. Hormati orang yang berbicara. Langsung praktek. Nah, seperti itu cara mengajari anak kelas 1 ibtidaiyah yang baru masuk dari Tarbiyatul Athfal ke kelas 1. Jadi kalau ribut lagi ya wajar. Makanya guru di kelas 1 itu tidak pernah naik kelas. Ya kan? Coba perhatikan di sekolah-sekolah umum sekalipun guru kelas 1 mesti itu terus. Anaknya sudah naik ke kelas 2, datang murid baru, gurunya itu lagi. Kenapa? Karena untuk memahami karakter anak usia 7 tahun, anak kelas 1, itu tidak mudah. Kalau gurunya ganti-ganti, gak akan bisa. Perhatikan aja di sekolah-sekolah umum, di sekolah manapun. Guru kelas 1 pasti orangnya itu terus. Kenapa? Karena dia sudah mengenal karakter anak usia 7 tahun. Sabarnya sudah betul-betul sabar. Karena sudah terbiasa. Nah kalau gurunya baru, udah ada rotan yang main. Tapi kalau gurunya sudah biasa, sudah memahami karakter anak yang baru masuk ini, karakter anak usia 7 tahun ini begini dan begini, itu yang ada sabar. Nggak akan melakukan sesuatu yang di luar kepatutan. Makanya, guru kelas 1 tidak pernah naik kelas. Walaupun muridnya naik kelas, gurunya tetap di kelas 1 terus. Coba perhatikan di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah mana. Kelas 1 SD itu gurunya hanya dia terus. Sampai nanti akan terkenal. Oh, ibu ini. Dan kenangannya itu di situ. Dulu saya makan di kantin gak bayar, ibunya yang bayari gitu kan. Ini mesti terkenal. Ini bukan saya yang itu cerita. Karena memang karakter anak yang terutama kelas 1, kelas 2 itu harus ada orang yang spesialis di situ. Sehingga dia benar-benar memahami. Kenapa? Kalau nanti gua ganti gurunya baru, tidak paham karakter anak usia 7 tahun atau 6 tahun, ya bisa terjadi kecelakaan, accident. Entah dipukul, ya, entah ditampar, entah disuruh berdiri dengan satu kaki, ya. Jurus bangau gitu kan? Entah bagaimana, yang jelas kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik kepada anak-anak. Kenapa? Karena dia baru, tidak memahami karakter anak. Tapi kalau yang sudah lama, dia paling sabar, asma anak-anak, nanti kayak gini. Dia sudah hafal. Ritmenya itu sudah hafal. Ritme anak-anak usia. Maka anak guru kelas 1, selalu dia pegang, selalu ditetapkan untuk dari tahun ke tahun, orangnya itu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk santri usia berapa? Santri, para santri susah untuk diatur. Usia berapa? Usia 15 tahun. Wajar. Ini sedang masa pubertas. Masa puber. Anak usia puber merasa dirinya besar tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Kan coba perhatikan anak-anak kita yang mulai usia 13-14, badannya kan cepat sekali pertumbuhannya, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, karena sifat kekanak-kanakannya belum hilang, tapi dia sudah merasa besar sehingga gak mau diatur. Kalau dinasehati terus aja diomongin, kan gitu. Padahal dia perlu bimbingan. Nah, caranya bukan dengan cara kekerasan, caranya dengan cara diajak bicara dari hati ke hati, diajak dialog, diajak diskusi, dicerahkan pikirannya. Anak menuntut minta motor, kan anak usia remaja biasanya begitu. Bi, aku belikan motor. Sini, kamu beli motor, usiamu berapa sekarang? 15 tahun. Kamu udah bisa buat SIM? Belum. Nah bagaimana? Kamu naik motor tidak punya SIM. Kalau ada apa-apa, bagaimana? Artinya akalnya itu dibuka, dicerdaskan, diberi wawasan. Nah diskusi-diskusi seperti itu harus sering dilakukan kepada anak usia-usia remaja. Usia remaja tidak, ya sangat-sangat, beberapa kasus kalau dikerasi melakukan pemberontakan. Anak-anak usia remaja itu. Kalau dikerasi bisa menimbulkan implikasi yang tidak bagus. Misalnya dia entah lari, entah dia begini, gitu. Artinya kita sulit untuk mengendalikannya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Maka yang terbaik bagi kita, bagaimana kita menasehatinya pelan-pelan, diajak bicara dari hati ke hati. Kalau setelah dia, ya sudahlah kalau memang, terus nasehati lagi. Ini Abi, kebutuhan Abi sekarang untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau dibelikan motor, selain kamu belum punya SIM, nanti uang untuk ini keperluan ini tersedot untuk sepeda motor. Bagaimana kalau sabar dulu sampai kamu usianya gini, kamu nanti buat SIM, mungkin ada rezeki kita beli. Artinya diajak dialog, sehingga akalnya terlatih untuk berpikir. Kan anak-anak remaja itu apa yang diinginkan biasanya ingin terwujud dengan emosi keremajaannya itu. Nah, jadi kalau santrinya memang usianya usia remaja, adakan pendekatan dari hati ke hati. Jangan dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kalau ada orang anak santri remaja bermasalah terus dikerasi, masalahnya tidak tertuntaskan, tapi dia mendapatkan pesakitan. Nah, bertambah jadi masalah. Apa itu yang akan kita inginkan? Selesaikan dulu masalahnya. Kalau selesai masalah, insya Allah anak-anak akan bisa diatur. Tapi ketika masalah itu tidak bisa terselesaikan, anak-anak akan sulit. Itulah pentingnya kita, ya namanya pendidikan, yang dikedepankan kan okol, iya. Namanya pendidikan yang dikedepankan nasihat. Kecuali kalau orang punya sasana tinju, yang dikedepankan apa? Hah? Yang dikedepankan ya pukulan. Memang itu ya, sasana tinju yang dikedepankan ya pukulan. Karena itu yang dilatihnya itu, yang diberikan pelajarannya ya itu cara memukul. Tapi kalau pondok pesantren bukan sasana tinju. Iya. Pondok pesantren bukan sasana tinju, di mana santri-santri itu jadi samsaknya. Bukan. Kalau pondok itu lembaga ilmiah, gunakan cara-cara ilmiah juga untuk ya, meredam kegelisahan santri. Dengan cara apa? Memberi nasihat, pendekatan dari hati ke hati. Kalau tidak bisa memberi nasihat, nasihat secara umum di majelis gitu masih belum ini, dekati. Adakan pendekatan. Di antara ustaz, di antara musyrik mungkin ada yang bisa mendekati dengan baik, menyelami keadaan hatinya dan seterusnya. Nah, pendekatan-pendekatan yang seperti itu yang banyak berhasil. Biznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di situ tidak ada lagi pertanyaan. Jadi kalau terhadap ini ada satu lagi. Kalau terhadap anak-anak, dilihat usia anaknya ya, untuk diatur dan sebatas apa jika diperbolehkan untuk marah. Ya, kalau marah jangan marah sambil merusak. Yang diperlukan untuk anak-anak yang sulit diatur sebenarnya bukan kemarahan, tapi sikap tegas dari kita. Beda ya, sikap keras dengan sikap tegas, sikap kasar dengan sikap tegas, marah dengan tegas, beda. Tapi kalau kita tegas, tidak dengan marah bisa. Kita tegas, tidak dengan kasar juga bisa. Nah, itu kan tegas. Tapi kan tidak marah. Tapi kan tidak kasar. Jangan. Nah, itu kan tegas. Kan gitu. Tapi tidak marah. Tapi tidak kasar. Bisa. Orang langsung... dia langsung dapat peringatan begitu. Nah, dia langsung, berarti gak boleh. Berarti tegas. Seperti itu contohnya. Apakah mutlak anak-anak tidak diperbolehkan bermain gadget? Anak usia berapa? Kita lihat anak usia berapa. Kalau usia yang sudah besok mau menikah, ya boleh. Gadget misalnya. Usianya sudah 30 tahun, usianya sudah, kan anak juga ya, anak manusia. Gitu kan. Jadi, tinggal sejauh mana. Ya. Sebab kita harus menjelaskan gadgetnya itu sendiri. Nah, ini ada HP. Di dalam HP ini, seseorang bisa terjerumus kepada kejelekan, bisa. Tetapi dengan HP ini, seseorang bisa mendapatkan faedah-faedah yang bermanfaat, juga bisa. Kan harus dijelaskan dulu. Harus di-briefing dulu. Apa fungsi daripada gadget itu? Jangan sekedar menyerahkan gitu saja. Walaupun orang kepribadiannya bagus, serahkan gitu saja. Jangan. Tetap. Anak kita beri tanbih, beri peringatan. Ini HP ada yang bisa menjadikan orang itu jatuh sehinah-hinahnya. Tapi dengan HP ini ada orang yang bisa mendapatkan faedah yang sebanyak-banyaknya dari HP ini. Gitu. Kan gitu. Kamu mau pilih yang mana? Kalau sampai misalnya HP ini diberikan, mau pilih yang mana? Yang memberi manfaat atau yang akan menjadikan dirimu hancur? Ta'udzubillah. Kan harus di-briefing dulu anak-anak itu, diberitahu. Begitu. Jadi bukan masalah mutlak atau tidak mutlaknya. Ya, dilihat kondisi anak. Ya, orang tua tentu paham. Ini anak ini kalau diberi HP, hancur di belajarnya. Hancur murojaahnya. Ya jangan diberikan. Karena ada alasan yang tepat untuk tidak memberi gadget itu. Jadi kita tidak memberikan itu karena sayang kepada dia. Karena sayang kepada dia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.